بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita melangsungkan membaca soal jawab tentang persoalan akidah dari 200 soal jawab akidah kita masih berada pada soal yang ke-103 قال المصنف رحمه الله تعالى هل يعلم أحد متى تقوم الساعة؟ Apakah ada seseorang yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat? Al-jawab, jawabannya adalah maji'us sa'ati min mafatihil ghaibi allati ista'thara Allah ta'ala bi'ilmiha kama qala ta'ala. Kata beliau, kedatangan hari kiamat adalah termasuk dari perkara-perkara gaib, mafatih, yang ilmunya hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya dalam surat Luqman ayat 34. Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sungguh Allah Azza wa Jalla di sisinya ilmu tentang hari kiamat. Sungguh, ilmu hari kiamat itu ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga terkait dengan menurunkan al-ghaib, yaitu hujan. Ilmunya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan dia Allah yang maha mengetahui apa yang terdapat di dalam arham rahim-rahim. Dan tidak ada seorang jiwa pun yang bisa mengetahui apa yang akan diusahakan hari esoknya. Dan tidak ada satu pun jiwa yang mengetahui di negeri mana dia akan mati. Semua ilmunya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus ayat ini membantah siapapun yang mengaku mengerti persoalan yang gaib, membantah para dukun-dukun, paranormal, dan apapun siapapun dari perbuatan atau siapapun dari manusia yang mengaitkan dirinya dengan persoalan gaib yang itu hanya miliknya Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah kekufuran. Terkait di dalam Ar-Rahim, hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui laki atau perempuan, Adapun ilmu sekarang ini, kemajuan teknologi bisa melihat, yaitu setelah muncul, setelah jelas ini laki atau perempuan. Tapi sebelum, di saat percampurannya barakallahu fikum sel telur dengan ya selnya lelaki barakallahu fikum, tidak ada yang tahu jadi atau tidak laki-laki atau perempuan. Hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Demikian juga apa yang diusahakan oleh orang pada hari esoknya, tidak ada yang mengetahuinya. Semuanya adalah di tangannya Allah Azza wa Jalla. Disinilah letak kedustaan para dukun-dukun barakallahu fikum, yang bisa kemudian memperkenalkan, memberitahukan tentang nasib orang, apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Dukun termasuk orang-orang yang keluar dari agama. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Demikian juga terkait di negeri mana, di daerah mana dia meninggal dunia, tidak ada yang tahu. Semuanya adalah sebuah rahasia yang ada ilmunya di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun. Adapun pemberitahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu biqabdi ruhi 'abdin biqabdi 'abdin ja'ala lahu ilaiha haja." Apabila Allah Azza wa Jalla ingin mencabut nyawa seseorang, kata Rasul alaihi salatu wasallam, Allah Azza wa Jalla menjadikan orang itu butuh ke negeri tersebut. Ja'ala lahu ilaiha haja. Allah Azza wa Jalla jadikan orang tersebut ke negeri itu berhajat. Orang ada di Indonesia kok meninggalnya di Arab Saudi. Bagaimana sih? Ada orang yang di Indonesia meninggalnya di Singapura, di Amerika, atau di negara-negara yang lain. Dia pergi berobat, dicabut nyawanya di sana. Idza aradallahu bi'abdi biqabdi 'abdin ja'ala lahu ilaiha haja. Namun tidak ada yang tahu di negeri mana dia akan dipanggil oleh pemiliknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi, kecuali Allah. Sehingga kalau ada yang mengaku pendusta, kalau ada yang mengaku mengerti hari kiamat itu terjadi tahun ini, tahun itu, maka dia adalah kadzab, seorang pendusta barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka-mereka akan bertanya kepadamu wahai Rasul Allah tentang hari kiamat, kapan datangnya. Qul, katakanlah. Ai, jawablah. Innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Jawablah wahai Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ilmu tentang datangnya hari kiamat itu ada di sisi Rabbku. Dialah yang akan menjelaskan kedatangan waktunya. Tiadalah yang akan menjelaskan, menerangkan, memperjelas tentang waktu hari kiamat itu kecuali Dia, Allah Azza wa Jalla semata. Thaqulat fis samawati wal ardi. Berat urusannya di kehidupan dunia, di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtah. Tiada hari kiamat itu datang kecuali tiba-tiba. Tentu akan disebutkan tentang tanda-tandanya. Kemudian tiba-tiba terjadi goncangan dunia dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, yas'alunaka 'anis-sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha al-aya. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul Allah tentang kapan datangnya hari kiamat. Fima anta min dzikraha, apakah anda perlu wahai Rasul Allah untuk menyebutkannya sementara urusannya berakhir kepada Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita alaihi salatu wassalam sendiri sebagai imamnya para nabi dan imamnya para rasul tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Walamma qala Jibril lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbirni anis saati, maka tatkala Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritakanlah aku kapan kedatangan hari kiamat itu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama man is-sa'il. Tiadalah orang yang ditanya itu lebih mengetahui dari sang penanya. Berarti dua-duanya enggak tahu. Malaikat Jibril yang bertanya kapan? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, menunjukkan imamnya para malaikat, imamnya para nabi dan rasul tidak mengetahui kapan kedatangan hari kiamat itu. Wa dzakara amaratiha wa zada fi riwayah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menyebutkan atau tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Jibril kapan, namun beliau menyebutkan akan tanda-tandanya. Lalu beliau menambahkan dalam sebuah riwayat, fi khamsin la ya'lamuhunna illallah ta'ala wa talal ayat as-sabiqah. Lima perkara yang tidak ada satu pun yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian menyebutkan ayat yang di atas tentang hari kiamat, turunnya hujan, ya apa yang dilakukan oleh orang pada hari esoknya, apa yang ada di dalam rahim, dan di daerah mana atau negeri mana seseorang itu akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-su'al, ma mithalu amaratis sa'ati minal kitab? Apa contoh tanda-tanda hari kiamat itu dari Alkitab, yaitu Al-Quran? Al-jawabu, mitlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah dalam surat Al-An'am. Allah mengatakan, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbika. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali tiga. Pertama, an ta'tiyahumul malaikah, kedatangan malaikat yang akan mencabut nyawa. Au ya'ti rabbuk, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Rabb engkau, di saat Allah akan memutuskan semua urusan hamba ini dalam persidangan Rabbuna Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang ditunggu-tunggu kecuali ini dia. Yang ketiga, tidak ada yang ditunggu-tunggu itu, au ya'ti ba'du ayati rabbik, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. pada hari datangnya tanda dan tanda kebesaran Rabbmu ai hari kiamat. Pada hari kedatangan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah hari kiamat, tidak berguna iman setiap jiwa yang sebelumnya dia tidak beriman. Atau tidak berguna dari apa yang dia usahakan kebaikan, karena sudah tertutup semuanya. Sudah berakhir, barakallahu fikum. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh manusia. Kedatangan ajal, kedatangan Rabb yang akan memutuskan urusan setiap hamba kelak pada hari kiamat yaumul mahsyar, dan datangnya tanda-tanda kebesaran Allah terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annannasa kanu biayatina la yuqinun. Apabila telah pasti dan benar-benar keputusan Allah itu telah terjadi atas mereka hari kiamat, sudah dekat waktunya, maka kami keluarkan di hadapan mereka seekor binatang dari bumi ini. Binatang itu tukallimuhum, yang mengajak mereka berbicara. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa keluarnya binatang besar dari bumi yang mengajak mereka berbicara termasuk dari tanda-tanda hari kiamat yang besar. Ai besar maksudnya sudah dekat datangnya hari kiamat, yaitu dengan munculnya dabbah, binatang dari dalam bumi, dari bumi lalu mengajak mereka berbicara. Bahwa manusia, kebanyakan mereka manusia, tidak percaya terhadap ayat-ayat kami, kata Allah Azza wa Jalla. Wa qawlihi ta'ala, termasuk di antaranya yang disebutkan oleh Allah, hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj. Maka di saat dibukakannya pintu ya'juj wa ma'juj, lubang rodem, ada lubang seperti lingkaran kecil yang darinya keluar, barakallahu fikum, wa hum min kulli hadabin yansilun, mereka semuanya dari tempat yang hadap, yaitu tempat yang agak tinggi, mereka turun semuanya, barakallahu fikum. Wa tarabal wa'dul haq, dengan turunnya Ya'juj wa Ma'juj ini yang akan melakukan pengerusakan di muka bumi, barakallahu fikum, sebagai tanda janji yang benar itu sudah dekat. Wa qawlihi ta'ala, firman Allah Azza wa Jalla, fartaqib yawma ta'tis sama' bidukhanin mubin. Tunggulah hari di saat langit itu datang dengan dukhan, asap yang terang, al-ayah, keluarnya asap. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, al-ayat wa ghairaha. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang azim, yang sangat besar. Dalam surat Al-Zalzalah Allah Azza wa Jalla bercerita, dalam surat Al-Qiyamah Allah bercerita bagaimana manusia dalam goncangan yang sangat dahsyat Allah runtuhkan gunung-gunung yang tinggi menjulang, yang bersusunan dengan bebatuan, barakallahu fikum, saling tobrok menobrok, kemudian manusia berterbangan, perhatikan goncangannya dahsyat. Gempa tarulah yang tidak akan sampai kemudian bagaikan kupu-kupu yang berterbangan. Berarti goncangannya sangat-sangat mengerikan dan dahsyat. Hari kiamat barakallahu fikum disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, "Ma mithalu amaratis sa'ati minas sunnah." Lalu apa contoh tanda-tandanya yang disebutkan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-jawab, "Mithlu ahadits tulu'i syamsi min maghribiha." Contoh terbitnya matahari dari sebelah barat. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan, "La taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Fa idza tala'at min maghribiha wa ra'aha an-nasu amanu ajma'un fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Apabila matahari itu telah terbit dari sebelah barat, orang-orang semuanya amanu menyaksikan, manusia menyaksikan peristiwa matahari itu terbit dari sebelah barat. Kalau sekarang, sebelah timur. Lalu kemudian mereka beriman semuanya. Pada hari itu, tidak bermanfaat iman setiap orang yang dia tidak beriman sebelumnya, atau dia tidak melakukan kebaikan sebelumnya. Tidak berguna sedikit pun barakallahu fikum. Ini dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari kiamat. Barakallahu fikum, diawali dengan tanda terbitnya matahari dari sebelah barat. Berikutnya, wa ahadits dabbah, hadits-hadits yang terkait dengan dabbah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Lan taqumas sa'atu hatta tarau qablaha asyra ayati." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai, kata Rasul alaihi salatu wasallam dalam riwayat Imam Muslim, riwayat Al-Imam Ahmad, riwayat Al-Imam Abu Dawud, tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai kalian menyaksikan sebelumnya 10 tanda besar hari kiamat. Di antaranya adalah ad-dabbah, keluarnya binatang, lalu kemudian mengajak manusia berbicara binatang tersebut. Keberikutnya, wa ahadithil fitani kad-dajjal wal malahim. Demikian juga terkait dengan hadith-hadith fitan, fitnah, seperti dajjal, munculnya dajjal, bahwa ini termasuk dari fitnah yang terbesar di dalam hidup. Bagaimana tidak, rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari sahabat Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, "Intalaqtu ila Hudzaifah ibn al-Yaman." Aku, kata beliau, berangkat kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Faqultu, kata Ami Uqbah, aku mengatakan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, "Hadithni, ma sami'ta an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fid dajjal." "Wahai Hudzaifah, ceritakan kepadaku. Sampaikan kepadaku apa yang engkau telah dengar dari Rasul alaihi salatu wassalam terkait dengan Dajjal." Apa kata Hudzaifah ibnul Yaman? "Inna Dajjala yakhruju wa inna ma'ahu ma'an wa nara." Kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, "Sesungguhnya Dajjal keluar dan bersama Dajjal ini air dan api. Fa ammal ladzi yarahu an-nas ma'an fanarun tahriq." Adapun yang dilihat oleh manusia air, maka itu adalah sesungguhnya api yang membakar. Allahu Akbar. Berarti kan dahsyat sekali fitnahnya. Besar sekali fitnahnya Dajjal. Barakallahu fikum. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, sesungguhnya bersama Dajjal itu air. Dan bersama Dajjal itu nar. Adapun yang dilihat oleh manusia itu adalah air, maka sesungguhnya itu adalah api yang membakar. Wa ammal ladzi yarahu an-nas naran famaa'un baridun 'adzbun. Adapun yang dilihat oleh manusia itu adalah api, maka sungguh itu adalah air yang dingin dan sejuk. Faman adraka dzalika minkum, maka barang siapa yang menemukan dan menjumpai hal itu dari kalian, falyaqa' fil ladzi yarahunna, hendaklah dia menjatuhkan diri, lempar dirinya, falyaqa' fil ladzi yarahunna, yang dilihat itu adalah api, cebur kepadanya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa itu adalah air yang dingin dan sejuk. Allahu akbar. Fa innahu ma'un 'adzbun thayyibun. Sungguh api yang dilihat oleh orang yang dibawa oleh Dajjal ini adalah air yang sangat sejuk dan thayyib, baik. Coba kan mengerikan sekali fitnahnya. Kalau sekarang kita dihadapkan oleh fitnah sedikit terkait dengan harta benda, betapa kita tergiur dengannya. Sedikit. Banyak terlalaikan barakallahu fikum diri-diri kita ini. Bagaimana kalau Dajjal? Dalam kondisi tidak ada air, dia membawa air. Ternyata air yang dibawa itu adalah api. Bagaimana tidak tertipu barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini ringkasan yang disebutkan dalam hadis Dajjal. Kemudian keberikutnya, al-malahim, ini terkait dengan fitnah pertumpahan darah barakallahu fikum di penghujung akhir zaman. Wa ahadith nuzul Isa, hadis-hadis yang berbicara tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, di mana Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la yushikunna, hampir sungguh telah benar-benar dekat, ayanzila fikum ibnu Maryam, sudah sangat dekat, benar-benar dekat kedatangan hari turunnya ibnu Maryam di tengah-tengah kalian. Hakaman, adilan, sebagai hakim pemutus yang adil, yuksirus salib, dia turun untuk menghancurkan salib-salib. Ya. Jadi kedatangan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, salah satu barakallahu fikum untuk membungkam orang-orang Nasara. Dia turun dengan membawa hukum yang adil, keputusan yang adil, kemudian menghancurkan, mengerumatkan, mematahkan salib-salib, wa yaqtulul khinzir, membunuh babi-babi, wa yada'ul jizyah, meletakkan jizyah, upeti, fayafidul mal, sampai kemudian harta benda berlimpah ruah. Hatta layak baluhu ahadun, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang mau menerima sedekah, mau menerima ini, karena semuanya kaya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun ingat, kedatangan Nabi Isa alaihissalatu wassalam tidak kemudian membawa ajarannya Nasara, tidak membawa ajarannya dia, tetapi akan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa khurut Ya'juj wa Ma'juj. Khurut Ya'juj wa Ma'juj. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj barakallahu fikum telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam dalam hadis muttafaqun alaih. La ilaha illallah, wailun lil arab min syarrin qad iktarab. La ilaha illallah, kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam, celaka, celaka bagi orang Arab dari kejelekan yang sudah dekat. Futihal yawm min radmi Ya'juj wa Ma'juj mitlu hadhihi wa halaqa bi usbu'aihi al-ibham wallati taliha. Sudah mulai hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbuka radm yang membentengi Ya'juj wa Ma'juj untuk tidak keluar dari negerinya. Sudah terbuka. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melingkarkan antara jari beliau al-ibham. Ya. Ibham beliau kemudian dilingkarkan barakallahu fikum. Berarti sudah bolong. Ini di masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sudah bolong temboknya yang dibikin oleh Khalifah Zulkarnain barakallahu fikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kan makhluk ini terus berupaya untuk kemudian menjebol barakallahu fikum tembok itu. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sudah berlobang. Berarti sudah dekat kedatangan makhluk yang namanya Ya'juj wa Ma'juj barakallahu fikum. Faqalat Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh mengatakan, fakultu ya Rasulullah, afanuhliku wa fina salihun. Apakah kita akan binasa atau di mana dibinasakan, bahwa sementara di tengah-tengah kami ini orang-orang soleh. Apakah kami akan dibinasakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, catatan yang sangat penting. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Idza katsural khabathu. Iya, akan ikut terbinasakan walaupun di tengah kalian itu orang-orang soleh, apabila kathurul khabath, semakin menjamur kejahatan, kekejian, kejelekan. Kita di zaman sekarang ini sangat-sangat mengerikan dan menakutkan, barakallahu fikum. Sehingga banyak peristiwa-peristiwa besar di sana, orang-orang soleh masuk ke dalamnya, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, tentu upaya kita untuk belajar ilmu agama ini adalah usaha untuk bisa menyelamatkan diri dan bisa menyelamatkan anak kaum muslimin. Karena tidak ada lagi langkah dan cara untuk kemudian kita bisa menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga kita, kecuali harus dengan wanginya ilmu agama. Kalau mungkin antum suatu saat mendengar keluhan orang-orang di masa sekarang ini terhadap anak keturunannya, ya Allah, sedih rasanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walaupun mungkin maaf-maaf saja kedua orang tuanya, ya tidak baik juga. Tetapi ia mengeluh karena anaknya tidak baik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menunjukkan betapa jauhnya dari ilmu. Maka tidak ada yang akan menjawabnya. Problematika hidup sekarang ini, kaula muda dan mudi, kecuali ilmu agama. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita usahakan dengan sebatas kemampuan kita, mendidik diri, mendidik anak-anak kita, mendidik anak kaum muslimin, semoga masuk di dalam bab, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jika kalian menolong, membela agama Allah, yang kita inginkan Allah menolong kita, Allah wa'izza wa jalla membela kita. Keberikutnya yang kita harapkan adalah nilai Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai ini yang kita berharap di dalam hidup memetiknya. Dengan apa yang kita upayakan, para tulabul ilm, para penuntut ilmu, termasuk dalam barisan para pembela-pembela agama Allah azza wa jalla, yang kita harapkan adalah nilainya di belakang. Allah menolong kita. Allah mengokohkan kaki-kaki kita. Karena ujian hidup ini sangat mengerikan dan dahsyat, barakallahu fikum. Kita, kata beliau, kita akhiri. Wa ahadith dukhan, wa ahadith ar-rih. Hadith-hadith yang terkait dengan dukhan, asap. Hadith-hadith yang terkait dengan angin. Allati taqbidu kulla nafsin mu'minah. Angin ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu rihan minal yamani alyan minal hariri. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan mengutus rih, yaitu angin dari arah Yaman, yang sifat angin itu alyan minal harir, lebih lembut dari sutra. Ada yang pernah memegang, maaf saja ya, memegang sutra? Ada yang pernah ya? Hah? Bahasana belum pernah ya? Belum kan? Sutra Basalim. Pernah atau belum? Memegang kain sutra. Hah? Tidak dinikmati? Oh, tidak terlalu asli. Tidak tahu betapa lembutnya, bagaimana lembutnya, barakallahu fikum. Ya. Kalau di zaman Nabi SAW, itu juga dipakai untuk mengobati. Bagi yang sakit kulit, diperintahkan untuk memakai kain sutra itu. Ya. Berarti halus sekali. Sampai Nabi SAW mempermisalkan angin yang berhembus dari negeri Yaman itu lebih lembut dari sutra. Kan pakaian surga ya ini kan istabrok. Istabrok itu ya sutra. Ya palinglah kalau bicaranya tentang surga berarti sutra yang ter. La tada ahadan min qalbihi mithqala dzarratin min imanin illa qabadathu. Angin yang dikirim oleh Allah dari arah Yaman lebih lembut dari sutra, tidak membiarkan seorang pun yang di dalam jiwanya terdapat sebesar dzarrah dari keimanan kecuali dicabut nyawanya. Subhanallah. Taqbidu kulla nafsin mu'minah. Ini sebelum loh. Berarti ketika terjadinya hari kiamat itu di atas sejahat-jahat manusia. Kenapa? Karena orang yang beriman sebelumnya sudah dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, La takumu sa'atu illa ala syiraril khalqi. Tidak akan terjadi goncangan ngeri dan dahsyat hari kiamat itu kecuali di atas sejahat-jahatnya manusia. Makanya jangan sampai sana kepingin ngelihat hari kiamat. Misalkan nunggu-nunggu tandanya bisa melihat kebenaran. Oh jangan. Barakallahu fikum berdoa demikian. Rahimani wa rahimakumullah. Mukminin segera kepingin segera dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ahadithin nar allati tazhar wa ahadithil khusuf wa ghairiha. Hadis munculnya api barakallahu fikum dari negeri Hijaz yang akan menyinari ya leher-leher onta yang ada di Basrah. Berikut juga terkait dengan hadith al-khusuf, ditenggelamkannya barakallahu fikum pasukan atau kemudian daerah atau negeri rahimani wa rahimakumullah, itu termasuk daripada tanda-tanda hari kiamat. Wa ghairiha dan selainnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.